Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita masukin bab yang ke-34 dari kitab Mawaqitus Shalah. Pada bab yang ke-34 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan tarjamah bab dengan bab At-Tabkir di Salati fi Yawmin Ghin. Bab At-Tabkir di Salat, menyegerakan salat di awal waktu, fi Yawmin Ghin, di hari ghaim, cuaca mendung. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan hadis Buraidah Ibn Husayb radhiyallahu ta'ala an, dan dia disebut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan dorongan kepada kita agar kita menjaga as-salawat, salat yang 5 waktu, terutama salatul asr. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala salawat wa salatil usta, jagalah oleh kalian salat-salat yang telah Allah wajibkan sekalian, untuk salat yang 5 waktu, wassalatil wusta, dan salat wusta yang datang dari yang sahih, salat wusta adalah salat al-asr. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus salat asr bersama dengan salat yang lainnya dari salat yang 5 waktu. Qala rahimallahu ta'ala haddathan Mu'ad ibn Fadala qala haddathan Hisham wa Hisham Adustuwai Hisham ibn Abi Abdillah Sambar an Yahya wa ibn Abi Kathir an Abi Qilaba Abu Qilaba al-Jarmi. Akhi Usama, masmu Abu Qilaba al-Jarmi? Abdullah ibn Zaid al-Jarmi. Hasan. Anna Abul Malih haddatha Abul Malih wa Abul Malih ibn Usama al-Hudali rahimallahu ta'ala wa mukhtalafun fi ismi wa qila Amir ibn Usama al-Hudali Abul Malih wa qila ghairu. Anna Abul Malih haddatha qala kunna ma'a Buraida fi yawmi di ghaim فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. Dari Abu Mali Al-Hudali Amir bin Usama rahimahullah ta'ala beliau berkata, pada suatu ketika kami bersama sahabat yang mulia Buraidah ibn Husayb radhiyallahu ta'ala fi yaumi di ghaim, di hari yang cuacanya mendung. Maka beliau berkata, bakiru bis salat, segerakan salat di awal waktu. Dan kalau kita melihat hadis yang beliau nukil, salatnya adalah salat al-asr. Disebutkan oleh para ulama, Buraidah mengatakan bakiru bis salat dikarenakan khawatir kalau cuaca mendung kita tidak sadar bahwasanya waktu sholat telah berlalu, maka disegerakan di awal waktu. Bakiru bis sholat, kata Buraidah bin Husayb, segerakan sholat, sholat asar di awal waktu. Karena sungguhnya Nabi SAW bersabda, man taraka sholat al-asr habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka gugur amalannya. Dorongan agar kita melakukan sholat asar pada waktunya. Karena sholat termasuk di dalam sholat asar, itu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat adalah kewajiban yang telah Allah tetapkan atas kaum mukminin, mawquta, dalam waktu yang telah ditetapkan. Termasuk di sini sholat asar. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, baik meninggalkan sholat asar, dia tidak makan sholat asar, atau sholat asar tidak pada waktunya, sebagaimana siyak atau konteks kalam Buraidah, dia berkata, fi yaumi ghaim bakiru bis sholat, segerakan sholat di awal waktu. Karena kalau sholat tidak pada waktunya, maka sholatnya tidak sah. Kalau Allah tetapkan sholat duhur, itu waktunya pada zawal. Misalnya kalau zawalnya jam 12, kalau kita sholat jam 12 kurang seperempat atau setengah 12, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Sebagaimana kalau kita sholat subuh, akhir waktu sholat subuh adalah dengan terbitnya matahari. Kalau kita sholat subuh setelah terbit matahari amdan bighairi udrin, bukan dikarenakan bangun terlambat, dikarenakan tidurnya yang lelap atau udur yang lainnya, maka sholatnya tidak sah. Inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Termasuk syarat sahnya sholat adalah dukhul waktu, sholat pada waktunya. Man taraka sholat al-asr habita amaluh. Barang siapa yang sholat asar, maka gugur amalannya. Dan kalimat habita amaluh diperbincangkan oleh para ulama, dan ini termasuk dari yang disebutkan oleh para ulama tentang kufru tarikus sholat. Tapi yang dimaksud, kata para ulama, man taraka sholat al-asr habita amaluh, itu gugur amalan hari tersebut, ta'wilannya. Karena seorang gugur seluruh amalannya jika dia terjatuh kepada kesyirikan atau ridha. Adapun meninggalkan sholat, katanya sholat asar, menurut jumhur ulama, kalau meninggalkan sebagian waktu, tidak sampai kepada derajat ridha. Jadi man taraka sholatal asr habita amaluhu, katanya habita amaluhu dzalikal yaum, di hari tersebut. Dan di sana ada takwilan-takwilan yang lainnya. Wala kulihal, bahwa man taraka sholatal asr habita amaluhu, dorongan baik kita agar kita benar-benar menjaga sholat asar. Karena waktu sholat asar merupakan waktu diangkatnya amalan seorang hamba, dan silih bergantinya malaikatun alladzina ta'aqabuna bil lail wan nahar. Waktu silih bergantinya para malaikat yang menjaga amalan manusia. Malaikat yang ditugaskan di siang hari naik dengan amalan manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang ditugaskan mencatat amal di malam hari turun pada saat tersebut. Itu waktu salat asar. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih min Malisa bin Sahihain, dan kita masuki bagian akhir dari bab yang ke-12 min Syu'abil Iman. Di bagian akhir dari bab yang ke-12 beliau menyebutkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد أبو أحمد هو الزبيري محمد بن عبد الله. Di hadis ini Al-Imam Ahmad beliau menukil dari dua guru. Yang pertama Yahya bin Adam dan yang kedua Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi. Qala haddatsana Isa bin Abdurrahman Al-Bajali min bani Bajlah. Sebagian riwayat min bani Bajlah, min bani Sulaim. Kedua guru Imam Ahmad menukilnya dari Isa bin Abdurrahman Al-Bajali. Al-Bajali karena nisbah kepada Bani Bajilah atau Bani Bajlah dari Bani Sulaim. An-Talha dari Talha. Kemudian Abu Ahmad, guru Imam Ahmad menyebutkan siapa Talha. Qala Abu Ahmad haddathana Talha ibn Musalib. Talha-nya adalah Talha ibn Musalib. An-Abdurrahman ni Ausaja Anil Bari ibn Azib Qala ja'a rabiyun ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala ya rasulallah alimni amalan yudkhiluni aljannah faqala in kunta aqsarta alkhutbata laqad a'radta almas'ala a'tiqin nasama wa fukka raqaba faqala ya rasulallah awa ilasata biwahida qala la inna itqa nasama أن تفرد بعتقها وفق الرقبة أن تعين في عتقها والمنحة الوكوف والفي على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. Kalau Syekh rahimahullah ta'ala hada hadithun sahih. Perhatikan dari Al-Bar ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya, yang di pintu siapa ini? Tidak boleh ngobrol. Perhatikan semua. Dari Al-Bar ibn Azib radhiyallahu anhumah, beliau berkata, ada seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku atau beritahukan kepadaku dengan amalan yang bisa memasukkanku ke dalam sorga. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak pertanyaan-pertanyaan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang semakna dengan pertanyaan ini. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ditunjukkan dengan amalan yang bisa masukkan mereka ke dalam surga. Dan ini menunjukkan ulul himmah. Dan di sini yang luar biasa seorang Arabi, orang yang datang dari pedalaman, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ditunjukkan kepada amalan yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Ini Arabi. Dan ini sekali lagi menunjukkan ulul himmah, menunjukkan cita-cita yang sangat tinggi, cita-cita yang sangat mulia. Itu bercita-cita agar bisa masuk surga dengan sebab amalan yang dia amalkan, yang dengannya dia bisa masuk surga. Dan ini teladan bagi baik kita. Dan seperti kita ketahui bersama, bahwasanya setiap orang itu tidak memiliki dan tidak diberi dengan kemampuan yang sama. Sebagian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salat. Dan sebagian lagi diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak siam. Dan yang lainnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah. Dan yang lain dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qiraatul Quran dan ibadah-ibadah yang mulia yang lainnya. Yang mana sekali lagi tidak semua tersebut bisa dimiliki oleh setiap orang. Maka sekarang kita tinggal melihat kebaikan yang Allah berikan kepada kepada kita. Seperti dikatakan man burika bi syai'in falzam bih. Barang siapa yang diberi kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dengan suatu amalan soleh, maka pegang amalan soleh tersebut. Mudah-mudahan amalan tersebut menjadi sebab untuk dirinya masuk ke dalam surga. Sudah kita lalui di surga itu ada abwab, ada pintu-pintu surga. Ada pintu surga yang dinamakan babu shalah, ada yang dinamakan babu shadaqah, ada babu jihad, ada bab asyam yang dinamakan dengan babu rayyan. Dan itu merupakan pintu-pintu dan subul al-khair, jalan-jalan kebaikan. Maka kita sekali lagi hendaknya bisa melihat kebaikan dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita pegang hal tersebut. Kalau kita dimudahkan dengan siam, maka pegang kemuliaan tersebut. Kita perbanyak siam, mudah-mudahan siam tersebut merupakan sebab dia masuk surga. Kalau kita dimudahkan dengan sholat dan qiyamul lail, maka pegang qiyamul lail tersebut. Mudah-mudahan itu sebab dirinya masuk masuk ke dalam surga dan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Dan di sini Nabi Sallam ketika ditanya oleh Arabi tadi tentang amal yang bisa masuk ke dalam surga, kata beliau, la in kunta aqsarta al-khubbata laqad a'radta al-mas'ala. Sesungguhnya engkau sekalipun bertanya dengan kalimat yang pendek, sungguh kamu telah bertanya tentang makna yang sangat luas. Makna yang sangat luas. Sekalipun bertanya hanya minta ditunjukkan dengan satu amalan yang bisa masuk ke dalam surga, tapi maknanya sangat luas sekali. Maknanya sangat luas sekali. Sekali lagi ini menunjukkan ulul himmah, jiwa yang sangat besar dari Arabi tersebut ingin masuk ke dalam surga. Dan ini tentunya merupakan cita-cita setiap mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhil jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah jadi keberuntungan yang hakiki, keberhasilan tinggi adalah tatkala seorang hamba dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Sekali lagi ini perkara yang sangat besar. Kemudian Sayyidina Nabi sallallahu setelah menyebutkan tentang nilai pertanyaan yang sangat agung tadi, beliau rinci jawaban Arabi tadi. Kata Nabi, atiqin nasama wa fuka raqaba. Dan perlu diketahui kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itqur raqaba sama fakur raqaba, atau itqun nasama sama fakur raqaba, itu maknanya satu. Itu membebaskan budak. Jadi kata Nabi SAW, termasuk amalan yang bisa membebaskan seseorang dari neraka atau bisa menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga adalah itqun nasama dan fakur raqaba. Yang kalau arti kita artikan ke dalam bahasa kita, artinya membebaskan perbudakan, membebaskan hamba sahaya dari perbudakannya. Kemudian Arabi tadi bertanya, wahai Rasulullah, awalisa tabi wahidah, wahai Rasulullah, bukankah makna itqur raqabah itu sama dengan, atau itqun nasama itu sama dengan fakur raqabah? Maka Nabi menjelaskan, la, itqun nasama atau i'taqun nasama tidak sama dengan fakur raqabah. Inna itqun nasama antafarrada bi'itqiha. Kata Nabi, kalau itqun nasama itu engkau membebaskan seorang dari perbudakan dan tafarrad tabiha, dan kau sendiri tanpa bantuan orang bisa membebaskan budak tersebut. Ini pahalanya lebih besar. Engkau sendiri membebaskan perbudakan dari seorang hamba. Adapun fakur raqabah antu'ina fi'itqiha, engkau membantu seseorang untuk bebas dari perbudakan, atau membantu yang lainnya untuk bisa membebaskan hamba yang berada dalam perbudakan. Jadi kata Nabi, kalau itqun nasama itu kamu sendirian membebaskan budak. Kalau fakur raqabah, engkau membantu fi itqiha, dalam pembebasan seorang hamba. Kemudian kata Nabi, termasuk amalan yang bisa masukkan seorang ke surga, wal minhatul wakuf, itu maniha, engkau memberikan hewan ternakmu baik itu berupa sapi atau kambing atau unta yang sedang mengeluarkan susu. Engkau berikan kambing tersebut atau sapi atau unta yang sedang mengeluarkan susu tersebut al-wakuf, yang mana susunya itu wakuf, tidak pernah berhenti, itu ghazir. Mengeluarkan susu yang banyak, engkau berikan kepada orang yang membutuhkannya agar mengambil manfaat dari susu tersebut. Engkau tidak berikan kambingnya, tidak pula unta dan sapinya, tapi memberikan manfaat yang bisa diambil dari sapi tersebut, itu mengambil susunya. Itu manihatul ajz, artis ini al-minhatul waquf, dan ini termasuk amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Jadi kalau seorang memiliki sapi yang sedang makan susu atau kambing atau unta, kemudian dia berikan misalnya kepada tetangga yang butuhkan, silakan kamu ambil air susu dari kambing atau sapi atau unta tersebut selama masih menggunakan air susu, maka termasuk amal yang sangat agung yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Kemudian kata Nabi, wal fayu ala dirrahim ad-dhalim, termasuk amal yang bisa masuk ke dalam surga adalah al fayi, yaitu abuju ala dirrahim ad-dhalim, berbuat baik kepada karib kerabat yang zalim. Ini termasuk amalan yang sangat agung. Dan kalau kebiasaan kita ilaman rahimallah, biasanya kita ingin membalas orang dengan perbuatannya sampai kepada saudara. Kalau saudara kita baik, kita akan berbuat baik kepadanya, bahkan mungkin lebih baik dari kebaikan tersebut. Tapi kalau dia tidak berbuat baik, terlebih lagi kalau dia berbuat zalim, maka kita biasanya ingin balas dengan balasan yang serupa, atau minimal kita tidak pedulikan rahim tersebut. Padahal di sini disebutkan Nabi wal fayy ala dirahimil zalim, berbuat baik kepada karib kerabat yang buat zalim, itu termasuk amalan yang bisa menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Ini termasuk perkara yang perlu kita perhatikan, bahwasanya menjaga tali satu rahmi itu merupakan kewajiban kita sampai kepada karib kerabat yang zalim. Kita berusaha untuk tetap menjaganya, lebih baik kepada karib kerabat yang baik tentunya. Mimba bin Aula. Wal fai ala dirhami zalim. Kemudian kata Nabi SAW, fa'illam tutik dhalika, kalau engkau tidak mampu mengamalkan amalan-amalan tersebut, tidak bisa membebaskan budak, dan tidak bisa memberi minhatul wakuf, memberi manfaat kepada saudaranya atau tetangganya dengan air susu yang dia miliki pada hewan ternaknya, dan tidak pula bisa berbuat baik kepada dirahim dhalim, maka kata beliau, fa'atimil jahil, engkau beri makan orang yang kelaparan, waskil baman, dan engkau beri minum orang yang kehausan, wa'mur bil ma'ruf wa nahi munkar, dan perintahkan manusia kepada kebaikan dan cegah mereka dari kemungkaran. Fa'ilam tutik balik, dan seandainya engkau tidak mampu tersebut, tidak bisa memberikan sedekah dengan makanan atau minuman, tidak bisa menegakkan amar bil ma'ruf atau nahi munkar, fakuf lisanaka ila khair, maka kalau kamu mau surga, jaga lisanmu, jangan engkau ucapkan perkataan illa khair, kecuali perkataan yang baik. Saya juga menunjukkan bahwasanya hifdzul lisan, menjaga lisan merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surga. Kata Nabi, jaga lisanmu kecuali dari kebaikan. Dan juga nanti kita akan lalui, Nabi mengatakan qulu khairan tagnamu waskutan syar taslamu, berkatalah perkata yang baik, maka kamu akan beruntung, dan diamlah dari perkara yang buruk, maka engkau akan selamat, selamat dari dosa dan juga selamat dari akibat-akibat perkataan yang buruk yang lainnya. Ini akhir pembahasan bab yang ke-12. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.